pernah mau untuk percaya. Dia masih muda, tapi ternyata sudah punya. Oh shit, you're motherfucking baby. Oh shit, you're motherfucking baby. Everybody listen and attention. Sekarang banyak mamut yang gila fashion. Oh shit, my fucking baby girl, I not believe I can baby girl. And why baby, kenapa anda begitu? Anda tahu anda muda jadi pasti masih laku. Oh no, mending anda itu stop jadi budak di 24 o'clock. What the fuck, hey, sudah tahu tapi lanjang. Mamut dihujani job manggung atas ranjang. Pintar joki karena hobi jadi toki-toki. Kualitas high 100% masih seperti koki. Style gadget ditutupi dan bercorak. Cinta menggambarkan sosok sang tengkorak. Yang tiap detik disuruh tengkurap. Bukan abrakadabra tapi lincah dalam baku surat. Hey, jangan kau pernah mau untuk percaya. Dia masih muda tapi ternyata sudah punya. Oh shit, girl motherfucking baby. You're motherfucking baby. Masih muda punya anak kan sudah lima. Cek di bio ternyata si dia yang lama. Mungkin mati jadi lepas dalam. Oke okay, cantik manis gatal abis. Tetap laris dompet kritis. Pensil alis uang habis. Akan rasa pucuk enak cara lapuk. Siap dapat rujuk sampai belakang bungkuk. Sudah bisa tahan ortu hanya lepas. Su bisa cari makan jadi kau bergegas. Padahal hidup saja masih susah. Waktu lihat sahannya bisa tertawa. Bujang tajir lebih sakti ambil alih. Jangan percaya sama dia orang pemain. Su bobel sampai es hall ikut low jump. Karena main drapanya lampu jadi so blok. Jangan kau pernah mau untuk percaya.